Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna saqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fa muslimin wal muslimat, alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul untuk mengkaji sebagian dari apa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang terkumpul dalam ajaran Islam dari sumber Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dipahami oleh para sahabat, dipahami oleh para tabi'un dan atba'ut tabi'in. Dan ini merupakan karakteristik dari ajaran Islam di mana sumbernya adalah Al-Qur'an dan hadis yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun." Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang akan menjaganya. Dan kemudian satu nikmat yang sangat besar ketika kita dijadikan nyaman dengan kajian-kajian Islam, ya, dengan pembahasan-pembahasan sunnah, karena tidak semua orang bisa nyaman dengan pembahasan seperti ini. Dan ini juga nikmat yang sangat besar sekali yang harus kita syukuri. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan rasa nyaman itu kepada kita di dalam mempelajari dan mendalami sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Dan insyaallah di sore hari ini kajian kita, ya, pembahasan kita akan mengupas tentang apa? Mengenal tauhid lebih dalam, mengenal tauhid lebih dalam. Karena sebagian orang kenal tauhid ya cuma tauhid gitu ya. Dia enggak tahu apa sih maknanya tauhid. Tiap hari mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak tahu apa makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, tiap hari membaca surah Al-Ikhlas, apalagi memang hafalannya cuma itu, dipakai untuk sholat, kemudian tidak paham apa yang terkandung di dalam surah Al-Ikhlas sebagai surah tauhid. Ya. Baik, dan insyaallah sore hari ini kita coba membahas sedikit tentang tauhid, bagaimana agama kita ya memandang tauhid itu sendiri. Jadi yang perlu dipahami bahwa tauhid adalah dakwahnya para rasul. Seluruh rasul itu dakwahnya tauhid. Ya, di dalam surah An-Nahl Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat itu seorang rasul. Jadi Bapak Ibu, kalau ada umat itu pasti ada rasulnya yang dikirim, yang diutus oleh Allah. Setiap umat itu, termasuk umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada rasul yang diutus. Umatnya Nabi Nuh, umatnya siapa? Nabi Saleh ya, kaum Ad, kaum Samud, kemudian Ashabul Aikah dan lain sebagainya dari umat-umat terdahulu. Itu ada rasul yang diutus kepada mereka. Ya, untuk apa? Ani'budullah wajtanibut tagut. Allah berfirman agar mereka mengajak umatnya kepada tauhid, menyembah hanya kepada Allah dan menjauhi sesembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sepenting apakah tauhid ini? Kenapa sampai seluruh para rasul diutus untuk itu? Ya, karena manusia diciptakan itu tujuannya sebenarnya untuk tauhid itu sendiri. Untuk menyembah hanya kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali agar mereka beribadah kepadaku, gitu. Nah, ini makna tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Subhanahu wa taala. Inilah makna tauhid. Ya, jadi kita diciptakan ini untuk tauhid. Kita hidup juga di atas tauhid dan akan meninggal nanti untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi setiap rasul diutus pasti di setiap umat itu untuk mendakwahkan tauhid. Sehingga kita lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di 12 tahun di Mekah, ya. Yang pertama beliau dakwahkan itu tauhid. Bayangkan loh ya, 12 tahun. Itu tauhid yang didakwahkan. Bagaimana supaya orang-orang Quraisy meninggalkan kesyirikan, meninggalkan berhala-berhala yang mereka ibadahi. Bukan cuma berhala, keyakinan-keyakinan yang salah. Ya kan? Bagaimana mereka tinggalkan? Sampai kaum muslimin mempertaruhkan nyawa mereka demi tauhid. Lihat Bilal bin Rabah, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketika disiksa oleh tuannya, diletakkan dia di atas kerikil panas di padang pasir, diletakkan batu di atas dadanya, ya kan? Diikat lehernya, ditarik sama anak kecil, dia cuma mengatakan ahad ahad, artinya tauhid, ya Allah satu, hanya Allah yang satu. Nah, ini menunjukkan bahwa tauhid itu penting. Oleh karena itu, salah satu ciri dakwah yang benar itu adalah memiliki perhatian yang besar kepada tauhid. Ya, memiliki perhatian yang besar kepada tauhid. Kalau tauhid sudah enggak diperhatikan, maka ini menunjukkan dakwah ini sudah melenceng ya. Enggak ada perhatian kepada tauhid. Yang diperhatikan cuma misalnya masalah bagaimana bisa membersihkan hati dan lain sebagainya ya. Tazkiyatun nufus. Ya itu penting, tapi tauhid lebih penting daripada itu. Jadi sekali lagi, hendaklah seseorang memperhatikan tauhid. Nah, sekarang tauhid itu apa? Tauhid itu artinya ifradullah ta'ala bima yakhtassu bihi wa ma yajibu lahu subhana. Ya. Tauhid itu artinya mengesakan Allah, menunggalkan Allah dalam perkara yang menjadi kekhususan untuk Allah. Mengesakan Allah dalam perkara yang menjadi kekhususan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada perkara-perkara Bapak Ibu yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya makhluk tidak boleh dapat pengkhususan seperti itu. Seperti ibadah. Ya, ibadah. Ibadah ini khusus Allah saja yang bisa kita memberikan ibadah kepadanya. Maka tidak boleh seseorang melakukan ibadah ini untuk selain Allah, karena itu kekhususan Allah, miliknya Allah. Harus diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dipalingkan, maka orang itu tidak bertauhid lagi gitu. Tidak bertauhid lagi. Karena tauhid secara bahasa maknanya adalah wahada yuwahidu tauhidan. Ini secara bahasa. Maksudnya menjadikan sesuatu menjadi satu. Ya, menjadikan sesuatu menjadi apa? Satu, itu tauhid. Oleh karena itu kalimat la ilaha illallah itu disebut dengan kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Kok bisa la ilaha illallah disebut kalimat tauhid? Karena di dalam kalimat la ilaha illallah itu menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi, meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Karena di situ ada dua kata atau dua kalimat ya, ada dua kalimat. Kalimat pertama yaitu kalimat la ilaha. Kalimat kedua kalimat illallah. Ya. Kalimat pertama la ilaha artinya tidak ada yang berhak diibadahi. Ini namanya kalimat an-nafyu. Maksudnya kalimat ini berfungsi untuk meniadakan, menghilangkan, meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka tidak boleh lagi dia berdoa kepada selain Allah. Tidak boleh lagi dia berharap kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah. Tidak boleh lagi. Kalau dia masih misalnya berdoa kepada selain Allah, ya, misalnya mendatangi kuburan lalu meminta-minta kepada penghuni kuburan, wahai penghuni kuburan, kasih saya keselamatan, hindarkan saya dari musibah. Nah, ini berarti dia berdoa kepada selain Allah. Maka dia tidak mentauhidkan Allah lagi gitu. Karena itu ibadah. Doa itu ibadah, enggak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Harus ditunggalkan untuk Allah saja. Ya. Nah, kemudian contoh yang lain adalah misalnya orang bertawakal. Dia tawakalnya hanya kepada Allah, gantungkan seluruh nasibnya kepada Allah. Jangan digantungkan nasibnya kepada jimat misalnya, kepada cincin yang dianggap sakti, kepada senjata-senjata yang dianggap keramat. Ya. Nah, ini adalah lawan tauhid, berlawanan dengan tauhid gitu. Berlawanan dengan tauhid. Nah, lawan tauhid ini disebut dengan kesyirikan. Jadi tauhid tadi secara bahasa menjadikan sesuatu menjadi satu. Jadi ketika kita mentauhidkan Allah dalam doa misalnya, maka kita jadikan Allah satu-satunya tempat kita berdoa. Ada orang datang ke gunung tertentu, lalu dia minta, ya Allah, kasih aku seperti ini, jadikan aku orang kaya, jadikan aku orang sukses, hindarkan aku dari musibah. Tapi mintanya ke gunung. Di gunung, di situ mungkin dianggap ada tempat keramat, dia di situ minta. Maka dia telah berdoa kepada selain Allah. Artinya dia tidak menunggalkan Allah di dalam doa. Berarti dia tidak mentauhidkan Allah. Ya, dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu dulu orang-orang Quraisy ketika Nabi mengatakan kepada mereka qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah tuflihu, maka kamu akan menang. Katakan la ilaha illallah, maka kamu akan menang gitu. Wah, mereka enggak mau. Mereka tahu bahwa la ilaha illallah berarti harus meninggalkan berhala. Enggak boleh nyembah lagi sama Hubal, enggak boleh nyembah lagi sama Lata, enggak boleh nyembah lagi sama Uzza, Manat sebagai dedengkot tuhan-tuhannya mereka gitu. Ya, oleh karena itu ketika Nabi mengatakan seperti itu, mereka mengatakan aja'alal aliha ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab. Ngapain itu Muhammad menjadikan Tuhan yang banyak jadi satu? Ya, kalimat la ilaha illallah berarti konsekuensinya meninggalkan berhala. Ngapain Muhammad datang-datang tiba-tiba menyuruh kita meninggalkan berhala? Nabi enggak bilang, kau tinggalkan berhala kamu, enggak. Nabi bilang, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Itu bahasa kita ya. Bahasa Indonesianya la ilaha illallah. Itu aja Nabi bilang. Tapi orang Quraisy paham karena dia orang Arab ya. Kita kan bukan orang Arab ini. Ini mancungnya kita mancung ke dalam ya. Orang Arab mancungnya keluar. Kita kan jauh, kita bukan orang Arab ini ya. Nah, jadi kita enggak paham sih apa sih artinya la ilaha illallah. Kalau orang Arab paham, la ilaha illallah berarti konsekuensinya meninggalkan sesembahan selain Allah. Berarti patung-patung, berhala-berhala harus ditinggalkan semua gitu. Berarti keyakinan-keyakinan kita bahwa berhala ini bisa kasih keselamatan, berhala ini bisa kasih rezeki, ya, keyakinan kalau nanti kita memotong sesembelihan, kemudian darahnya dicerak, ya, di apa namanya, dioleskan ke berhala, nanti akan mendatangkan menghindarkan kita dari musibah gitu. Itu kan keyakinan. Berarti harus ditinggalkan semua dong kalau kita mengucapkan la ilaha illallah. Nah, itu orang Quraisy paham, mereka orang Arab. Ya kan? Mereka paham. Nah, oleh karena itu mereka mengatakan, kenapa Muhammad datang kok mau menjadikan Tuhan jadi satu? Berarti Tuhan banyak, yang banyak ditinggalkan semua dong gitu. Inna hadza la syai'un ujab, kata mereka. Ini betul-betul aneh ini Muhammad. Jadi menurut mereka, kalau Tuhan cuma satu itu aneh. Menurut mereka kalau sesembahan cuma satu itu aneh. Ya. Sama apa ya? Anggapan orang ketika kita mengajak, kamu menyembah Allah saja. Menurut mereka aneh. Kamu mintanya sama Allah saja, jangan percaya sama senjata-senjata, keris-keris, badi-badi yang dianggap punya kesaksian, jangan percaya sama gituan. Kita dianggap aneh. Ketika kita minta, kamu percaya saja sama Allah. Ya kan? Jangan percaya dengan ramalan-ramalan. Percaya aja sama Allah. Jangan percaya kepada jimat-jimat. Percaya aja sama Allah. Kita dibilang apa? Aneh. Ini sama orang dulu, orang Quraisy dulu. Dikatakan Rasulullah itu aneh. Kenapa? Karena berhala mereka banyak. Ketika Fathul Mekah, Nabi masuk ke Ka'bah, itu di dalam Ka'bah itu ada 360 berhala loh ya. Bayangkan 360 berhala. Itu bukan jumlah sedikit itu. Ya kan? Itu buatnya enggak tahu berapa lama itu, 360 berhala dalam Ka'bah. Kita bisa lihat Ka'bah seberapa sih luasnya Ka'bah itu. Itu bisa sejumlah itu berhala yang ada di dalamnya. Nah, oleh karena itu mereka enggak setuju dengan dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, jadi kesimpulannya tauhid itu adalah mengesakan Allah dalam perkara yang menjadi pengkhususan untuk Allah. Pengkhususan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti ada tiga ya pengkhususan Allah. Pertama, dalam hal rububiyah, menciptakan hanya Allah yang bisa. Mematikan hanya Allah yang bisa. Memberi rezeki hanya Allah yang bisa. Ya, membahagiakan orang, menyedihkan orang, itu hanya Allah yang bisa. Itu namanya rububiyah. Mana rububiyah itu banyak ya, salah satunya yang kita sebut tadi Bang, yang beberapa hal itu. Ya. Kemudian juga yang menjadi pengkhususan Allah pada Allah adalah sesembahan, penyembahan. Tuhan sebagai Tuhan yang disembah. Ini enggak boleh kita menyembah kepada selain Allah. Ustaz, nyembah itu berarti sujud. Iya, salah satunya, tapi bukan cuma sujud. Anda punya keyakinan misalnya. Ya. Ini hujan turun karena kehendak Allah misalnya, atau karena yang lain, itu sudah masuk kesyirikan. Walaupun syirik kecil. Ya. Meyakini pawang hujan bisa menurunkan hujan. Itu kesyirikan. Itu masuk sudah. Karena itu haknya Allah dalam hal rububiyah yang kita sebut tadi. Dalam hal ibadah juga seperti itu. Tawakal. Misalnya dia punya jimat. Ketika dia keluar rumah dia bilang, "Wah, ini kalau saya enggak bawa saya bisa celaka. Kalau saya bawa saya bisa selamat." Berarti dia yakini jimatnya bisa selamatkan dia, bisa celakakan dia. Berarti dia telah apa? Mengambil haknya Allah. Hak ibadah, yaitu ibadah tawakal. Ibadah apa? Tawakal. Nah, atau yang contoh lain misalnya dia datang ke kubur. Ke kubur kan kita boleh ziarah, itu sunnah ziarah ya. Kita mendoakan penduduk kubur. Bukan minta doa, didoakan. Penduduk kubur itu didoakan. Ya kan? Didoakan dengan kebaikan, itu boleh. Dan itu sunnah, salah satu sunnah. Makanya kalau kita ke kubur Nabi, kita mendoakan Nabi dengan salawat, ya kan? Nah, sekarang kalau misalnya kita ke kubur, kita lihat, ini kuburnya orang hebat. Anggaplah kuburan Nabi gitu. Kita lewat di situ, kemudian kita minta, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, selamatkan saya, beri saya rezeki, ya Rasulullah, ya jadikan urusan saya lancar. Nah, berarti dia mintanya sama Nabi. Ini enggak boleh. Ini kesyirikan. Kenapa? Doa itu termasuk apa? Ibadah. Kata Rasulullah, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu termasuk ibadah. Makanya tidak satupun sahabat, walaupun mereka cinta betul kepada Nabi, menjadikan Nabi itu tempat untuk minta-minta. Karena itu pengkhususan untuk Allah. Nah, kemudian yang ketiga dari perkara yang menjadi pengkhususan untuk Allah, yang gak boleh kita ambil, gak boleh diberikan kepada selain Allah adalah pada nama-nama dan sifat Allah. Allah punya nama, Allah punya sifat. Ya, nah nanti kita akan lihat ya penjelasannya, penjabarannya masing-masing. Nah, sekarang kita lihat dulu. Apa sih makna mengesakan Allah di dalam perkara yang menjadi pengkhususan untuk Allah? Yang kita sebut dengan tauhid tadi. Kata ulama kita, bi ayyata yaqana al-abdu annallaha wahidun la syarika lahu fi rububiyyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi, yang kita sebutkan tadi. Meyakini ya bahwa Allah satu-satunya yang tidak boleh diduakan dalam masalah rububiyah, dalam masalah uluhiyah, dan dalam masalah asma' wa sifat. Ustaz, rububiyah itu apa? Itu tadi, menciptakan, mematikan, menghidupkan, kaitannya dengan perbuatan Allah. Ya, itu rububiyah. Gak boleh kita duakan Allah dalam masalah rububiyah. Gak boleh kita bilang Allah menciptakan, si Anu juga bisa menciptakan. Gak boleh kita bilang Allah yang menurunkan hujan, tapi wali ini juga bisa menurunkan hujan. Berarti kita telah menduakan Allah dalam rububiyah, masalah perbuatan Allah. Kemudian yang kedua tadi adalah uluhiyah, penyembahan, ibadah. Ya. Kemudian yang ketiga asma wa sifat. Asma wa sifat. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, barakallahu fikum. Ya. Jadi di sini seseorang meyakini dan menetapkan bahwa Allah satu-satunya Rabb, Tuhan segala sesuatu, pemilik segala sesuatu. Dia satu-satunya yang menciptakan, satu-satunya yang mengatur. Jangan percaya ada si Kiai Anu atau misalnya wali ini, wali itu katanya bisa menurunkan hujan, bisa mengatur rezeki. Jangan percaya, gak ada. Malaikat aja gak bisa. Ada malaikat yang ditugaskan untuk menurunkan hujan, tapi dia gak bisa ngatur, mau-maunya dia enggak. Dia cuma mengikuti perintah Allah. Ada malaikat yang tugasnya membagi-bagi rezeki, tapi bukan berarti malaikat yang ngatur, Allah yang ngatur, dia cuma jalankan tugas. Sama dengan malaikat Jibril, tugasnya membawa wahyu, tapi bukan Jibril yang ngatur, Allah yang ngatur. Jibril cuma menyampaikan saja wahyu dari Allah. Gitu ya. Apalagi kalau manusia, manusia enggak bisa apa-apa. Ya kan? Yang mengatur semua ini adalah Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya. Satu-satunya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala, karena dia satu-satunya yang mengatur, menciptakan, dia satu-satunya yang harus diibadahi. Jangan kayak ibadah sama selain Allah. Contohnya nazar. Nazar kan ibadah. Jangan nazar sama selain Allah. Ada batu besar, kemudian kita misalnya datang ke batu itu. Kata orang kalau datang ke batu itu bernazar, mengucapkan sesuatu, nanti akan berhasil betul. Dia datangi batu itu, dia kemudian meletakkan sesuatu atau menulis sesuatu di batu tersebut. Dia mengatakan, saya menulis ini di tubuhmu wahai batu, ya, supaya saya sukses. Nanti kalau saya sukses, saya akan hapus lagi tulisan ini. Itu nazar namanya. Gak boleh. Nazar itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Gak boleh ya. Itu nazar. Atau menyembelih. Menyembelih untuk seseorang. Gak boleh. Ya kan? Menyembelih untuk seseorang itu gak boleh. Menyembelih diperuntukkan untuk orang yang sudah meninggal. Gak boleh. Kalau misalnya kita nyembeli untuk menyambut tamu, enggak ada masalah. Ya kan, ada tamu datang ke rumah kita, kita sembeli, kita potong ayam atau sapi atau kambing, kemudian kita peruntukkan kepada orang yang datang tadi, enggak ada masalah, itu tamu. Tapi kalau diperuntukkan ini kambing saya potong untuk yang sudah meninggal supaya nanti ke di akhirat dia naik kambing. Kalau gitu dipotongkan aja mobil gitu supaya dia naik mobil. Enggak ada seperti itu, enggak boleh. Itu kesyirikan. Itu kesyirikan ya. Ingat, kesyirikan ini bahaya. Karena apa? Kesyirikan ini dosa yang tidak terampuni. Tidak sama misalnya orang mencuri. Kalau mencuri, misalnya dia mencuri ya, dikira dosa besar ini mencuri. Sepakat kita ya, dosa besar mencuri. Nah, sekarang kalau misalnya ada orang mencuri, lalu dia enggak sempat bertobat kepada Allah, boleh jadi nanti di akhirat Allah mengatakan, kamu sudah saya ampuni. Ya, demikian pula dosa-dosa lain, bisa saja Allah mengatakan, kamu saya sudah ampuni. Ini namanya hisabai yasira. Wa amma man utiya kitabahu biyamini, ya, dan orang-orang yang diberikan apa namanya? Kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia akan mendapatkan apa? Hisabai yasira. Hisab yang ringan. Nah, salah satunya itu ditanya, kamu mencuri? Iya, saya mencuri ya Allah. Sudah, saya maafkan sudah. Tapi kalau perbuatan kesyirikan enggak bisa. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang melakukan kesyirikan, tapi Allah akan mengampuni dosa selain kesyirikan. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau minta ki sama Allah, kalau berharap ki sama Allah, kalau takut ki sama Allah. Ya, kalau kita bertawakal ki sama Allah, serahkan urusan tak sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, serahkan urusan tak sama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah selesai. Kalau kita serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia yang satu-satunya yang berhak mendapatkan apa? Ibadah. Satu-satunya, tidak boleh diduakan. Kalau kita menduakan Allah, maka Allah akan menyerahkan kita kepada sesuatu yang kita jadikan sebagai sesuatu yang kita jadikan Allah diduakan di situ. Misalnya, ada orang berharap kepada Allah, tapi dia juga berharap kepada jimat misalnya. Maka Allah akan serahkan orang itu kepada jimatnya. Sana enggak usah pergi sama saya, sama jimatmu aja sana. Enggak akan Allah perhatikan kita itu. Hati-hati ya. Jadi ibadah kita serahkan sama Allah. Seluruh ibadah kita. Apakah dia ibadah hati, ibadah lisan, atau ibadah perbuatan kita, serahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa anna kulla ma'budin siwa fa huwa batil. Seluruh yang diibadahi selain Allah, maka itu kebatilan. Enggak boleh menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kenapa? Hanya Allah yang memiliki sifat sempurna. Yang selain Allah enggak punya sifat sempurna. Makhluk sehebat apapun pasti ada kekurangannya. Maka hanya Allah yang berhak untuk diibadahi karena dia punya sifat sempurna. Bersih dari kekurangan, bersih dari apa namanya aib. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Dalam surah Thoha ayat 8. Dialah Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan dia memiliki al-asmaul husna, nama-nama yang baik. Nama-nama yang baik. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala itu satu. Tidak ada syirikat, enggak boleh diduakan. Satu, tidak ada yang sama dengan Allah. Baik dalam zatnya, namanya atau sifatnya. Tidak ada yang sama. Walaupun misalnya Allah mengatakan Allah punya tangan, ya, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah ada di atas tangan-tangan mereka. Sama namanya tangan, kita juga punya tangan, tapi jangan dibayangkan tangannya Allah sama dengan tangan kita. Kenapa? La matsila lahu, tidak ada yang semisal yang sama dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah. Allah itu melihat, Dan Allah itu mendengar. Allah mendengar, Allah melihat. Sama kita manusia, mendengar, melihat. Tapi ingat, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah punya nama-nama, sifat-sifat yang boleh jadi sifatnya sama dengan kita, tapi hakikatnya yang berbeda. Ya, hakikatnya yang berbeda. Ya, Allah yang menciptakan semuanya, Allah yang memiliki semuanya. Segala perkara hanya milik Allah, tidak ada syarikat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dialah pemilik segala sesuatu. Tidak ada satupun manusia memiliki sesuatu. Yang kita miliki titipan. Yang punya Allah Subhanahu wa taala. Kita dititipi. Ada yang dititipi banyak, ada yang dititipi sedikit. Ada yang dititipi cuma 2 tahun, ada yang dititipi sampai 20 tahun. Ada dititipi sampai 20 tahun, apa 100 tahun misalnya. Ada cuma 1 tahun, hilang lagi. Itulah semua titipan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhan kita, ya kan? Dan dialah yang menciptakan kita, menciptakan segala sesuatu. Dan selain Allah namanya makhluk. Sesuatu yang diciptakan. Bisa dilihat dalam surah Innal ladzina amanu, saya lupa surah apa ini disebutkan, innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahman wudda. Surah Maryam ini. Ya. Surah Maryam ayat 96. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bagi mereka cinta dan kasih sayang. Allah akan mencintai mereka. Allah akan menyayangi mereka. Siapa itu? Orang beriman dan beramal soleh. Ya. Fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqin wa tundhira bihi qauma. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan Al-Qur'an dengan bahasamu wahai Muhammad supaya kamu berikan kabar gembira kepada orang yang bertakwa dan memberikan peringatan kepada orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini tugasnya Nabi, memberikan kabar gembira, kemudian memberikan peringatan, mengajak orang untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengajak orang untuk meninggalkan kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala maha kuat. Sedangkan selain Allah itu lemah. Ya, jadi Allah maha kuat. Kita lemah, enggak punya apa-apa kita. Ya. Wa huwal qadir wa kullu ma siwa ajiz. Allah mampu, maha mampu. Dan yang selain Allah itu lemah. Makanya enggak boleh diibadahi, enggak boleh disembah. Sekuat apapun manusia, dia pasti lemah. Allah kuat. Sekuat apapun manusia, dia pasti enggak mampu. Sedangkan Allah mampu. Makanya rugi kita kalau minta kepada selain Allah. Karena kita minta kepada sesuatu yang tidak mampu. Orang pakai jimat. Jimatnya misalnya cincin. Beratnya mungkin 1 kilo. Misalnya ya. Dia punya cincin ini Masya Allah. Dia yakin cincinnya ini kalau dia pakai, gak ada orang yang bisa mencelakakan dia. Ini kesyirikan bukan? Kesyirikan. Kok bisa Ustaz kesyirikan? Iya, karena cincin gak bisa apa-apa. Kok bisa kita pasrahkan kehidupan kita, keselamatan kita kepada cincin? Dia gak bisa apa-apa. Makanya kalau cincin itu misalnya dibakar, dia gak bisa selamatkan diri. Cincin dikasih masuk di air laut, dia gak bisa menyelamatkan diri. Pasti dia tenggelam. Jelas ya? Cincin dipukul, dia pecah. Dia gak bisa selamatkan diri. Logikanya adalah, kalau dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, mana mungkin dia bisa menyelamatkan kita? Logikanya kayak gitu. Ya kan? Kalau misalnya ada cincin kita pukul sama batu misalnya. Batunya besar gitu kan, kita pukul. Kira-kira cincinnya bisa melawan? Gak bisa. Nah, sekarang bagaimana ceritanya cincin itu bisa menyelamatkan kita? Padahal dia gak bisa apa-apa. Makanya sejak sekarang jangan lagi ada pakai jimat-jimat cincin yang katanya bisa ini, bisa itu. Itu cerita. Cerita itu ya, gak benar. Kalau mau selamat, adakan pendekatan kepada Allah. Banyak ibadah. Ya kan? Banyak bantu orang. Banyak apa namanya? Melakukan zikir, ingat terus kepada Allah. Ya itu. Insyaallah selamat, Ki. Keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Bismillah, saya bertawakal hanya kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah. Nah itu, kita diajari Nabi, itu jimat yang paling luar biasa itu. Bisa selamatkan kita insyaallah. Adapun kalau kita keluar rumah kemudian meninggal, maka kita juga selamat. Iya kan? Selamat kita, selamat dari kesyirikan. Di mana kesyirikan akan menyebabkan kita kekal di dalam neraka wal iyadu billah. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Siapa yang menduakan Allah, maka diharamkan dia masuk ke dalam surga. Woi, bahaya. Diharamkan masuk ke dalam surga, Bapak Ibu. Berarti masuk di mana? Di neraka, karena enggak ada tempat yang lain. Kalau di dunia kita enggak bisa ke sini, masih bisa ke situ. Enggak bisa ke laut, masih bisa ke gunung. Enggak bisa ke gunung, masih bisa ke pantai. Tapi kalau di akhirat enggak ada. Ya kan? Orang kalau sudah diharamkan masuk ke dalam ke dalam surga, maka otomatis dia masuk neraka wal iyadu billah. Makanya Nabi dari dulu yang didakwahkan tauhid. Nabi dari dulu yang diperingatkan kesyirikan. Sampai ketika beliau masih mau meninggal, masih memperingatkan orang dari kesyirikan. La taj'aru qabri wasanan yu'bad. Apa dia minta kepada Allah? Ya Allah, janganlah kamu jadikan kuburan saya sebagai berhala yang diibadahi. Makanya sampai sekarang kita lihat alhamdulillah ya, kuburan Nabi itu masih dijaga. Sulit orang mau beribadah sujud-sujud di situ. Dijaga sampai sekarang. Dan ini adalah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa huwal kabir wa kullu ma siwahu saghir. Allah itu besar. Dan yang selain Allah kecil. Ya kan? Allah Maha besar. Yang lain kecil. Artinya gini loh. Ngapain sih kita minta-minta sama selain Allah? Ngapain kita tawakal sama selain Allah? Ngapain kita mempercayakan keselamatan kita ini kepada selain Allah? Padahal Allah itu Maha besar. Ya kan? Serahkan aja sama Allah Subhanahu wa taala, selesai masalah. Wa huwal ghani wa kullu ma siwa faqirun ilaih. Allah itu kaya, Maha cukup. Dan yang selain Allah itu Maha apa ya? Maha miskin. Maha kok miskin ya? Miskin sekali gitu, butuh sekali sama Allah. Semua butuh sama Allah. Jadi kalau semua butuh sama Allah, ngapain kita minta sama dia gitu? Minta aja sama Allah. Ya kan? Minta saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta diselamatkan. Jangan datang ke dukun. Kemudian minta jimat. Jimatnya ditaruh di perut. Seperti di anak-anak biasa kita lihat. Ngapain anak-anak dikasih jimat kayak gitu? Doakan aja dia, bacakan doa pagi sore, bacakan doa, doa perlindungan kepada Allah dari jin, dari syaitan, dari iblis. Itu sudah cukup. Kasihan anak-anak dikasih jimat-jimat seperti itu. Dia masuk kamar mandi dia pakai, keluar kamar mandi masih dipakai, kan kotor itu. Dari sisi kesehatan gak sehat. Kemudian kalau kita lihat kadang tulisannya gak tahu tulisan apa. Ya. Orang yakin kalau ini dipakai kan hampir gak berani mendekat. Ya, ini keyakinan yang salah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, janganlah pakai jimat-jimat. Man allaqa tamima faqad asyrak. Siapa yang gantung-gantung jimat, pakai-pakai jimat, maka dia telah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, dari sisi mana orang yang menggantung jimat pakai jimat itu menduakan Allah? Dari sisi mana? Dari sisi tawakal. Dari sisi tawakal. Dia menduakan Allah dari sisi tawakal. Karena orang kalau pakai jimat, berarti dia yakin jimatnya ini bisa selamatkan dia. Dan itu tidak akan mungkin. Tidak akan apa? Tidak akan mungkin. Ya. Kemudian disebutkan juga bahwa wahwal aziz wa kullu ma siwahu dalil. Allah itu maha perkasa. Dan yang selain Allah itu rendah. Hina. Allah maha perkasa. Yang lainnya itu rendah, hina. Artinya ngapain minta-minta kepada sesuatu yang hina? Minta aja sama Allah. Ya, minta aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa huwal haq wa kullu ma ma'bud ma'budin siwah batilun. Allah adalah kebenaran. Yang disembah selain Allah adalah kebatilan. Anda bisa lihat pada surah Luqman ayat 30. Luqman ayat 30. Allah berfirman, "Dzalika bi'annallaha huwal haq." Demikian itu karena Allah itu satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Dan sesembahan-sesembahan lain yang diibadahi selain Allah adalah kebatilan. Sekarang saya tanya, sesembahan selain Allah ada atau tidak? Ada. Tapi Allah sebutkan di sini, semua yang diibadahi selain Allah adalah kebatilan. Berarti sesembahan selain Allah ada tapi batil. Salah. Ya, wa annallaha huwal aliyul kabir, dan sesungguhnya Allah itu maha tinggi lagi maha besar. Gitu ya. Oleh karena itu, kalau misalnya la ilaha illallah kita artikan tidak ada Tuhan selain Allah, itu masih salah. Atau bahasa halusnya kurang tepat. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan selain Allah ada. Ya kan? Tapi apa? Batil. Wa anna ma yad'una min dunihi al-batil, kata Allah dalam ayat ini. Surah Luqman ayat 30. Dan apa yang diibadahi, ya itu kan Tuhan. Selain Allah adalah kebatilan. Berarti ada Tuhan selain Allah. Berarti gimana terjemahan yang benar la ilaha illallah? Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Artinya tidak ada yang berhak diibadahi, bukan tidak ada Tuhan. Tuhan banyak, selain Allah banyak Tuhan selain Allah. Yang diibadahi, yang berhak diibadahi yang berhak diibadahi cuma Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun yang selain Allah ketika diibadahi, maka itu peribadatan yang salah. Itu peribadatan yang salah. Itulah Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang tidak ada sesuatu yang lebih agung daripada Allah Subhanahu wa taala, yang maha tinggi, maha mulia, ya, yang besar, tidak ada yang lebih besar daripada Allah, yang maha pengasih, dan tidak ada yang lebih pengasih daripada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang maha kuat, yang menciptakan kekuatan segala sesuatu yang kuat. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu, maha mampu. Yang menciptakan kemampuan kepada semua orang yang diberikan kemampuan. Yang maha sayang. Yang menciptakan rasa sayang kepada orang yang diberikan rasa sayang. Maka tidak ada yang lebih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang maha mengetahui. Yang memberikan ilmu kepada orang yang mengetahui dari seluruh makhluknya. Yang maha memberikan rezeki. Yang memberikan apa namanya, atau menciptakan seluruh rezeki dan seluruh yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 102, "Dzalikumullahu rabbukum." Dialah Tuhan kalian, Allah. Itu mi Tuhan tak? Allah. Itu yang ciptakan kita, Rabb kalian. Itulah yang memberikan rezeki kepada kalian. Itulah yang telah memberikan kekuatan kepada kalian. Itulah yang telah menyelamatkan kalian. Itulah yang telah menghindarkan kalian dari segala musibah dan bencana. Dia saja, Allah saja. Jimat-jimat apa semua enggak bisa apa-apa. Jangan dipakai. Hanya kepada Allah saja. La ilaha illahu. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita beribadah kepada selain Allah. Ada anak sakit, kemudian membuat makanan-makanan ditaruh di bawah pohon yang ada belakang rumah, dengan keyakinan kalau dikasih makanan di situ nanti penjaga pohonnya nggak kasih sakit anaknya. Kesyirikan atau bukan? Kesyirikan. Dia menyerahkan kesembuhan anaknya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Diberikan rezeki, bisa panen. Maka mereka kumpulkan sebagian hasil panen, kemudian mereka lemparkan ke sungai atau mereka lemparkan ke gunung. Katanya sebagai persembahan untuk yang jaga gunung, menjaga sungai, karena sudah tenang sungainya dan gunungnya tidak batu-batu. Ini kesyirikan bukan? Kesyirikan. Karena yang membuat gunung itu tenang adalah Allah. Yang membuat sungai tidak meluap adalah Allah. Yang membuat air laut tidak naik adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka salah kalau mereka dikasih, "Ustaz, kan itu untuk Allah. Ngapain Allah mau dikasih hasil panen?" Allah enggak makan seperti itu. Karena Allah tidak makan, dan sama kita. Ya. Kalau begitu, yang kita lakukan ya mumazir, perbuatan syaitan. Membuang barang-barang yang apa namanya harusnya bisa dimanfaatkan, diberikan kepada fakir miskin lah misalnya, atau orang yang butuh. Jelas insyaallah ya. Jadi bapak dan ibu sekalian, dialah Rob kalian. Lihat surah Al-An'am ayat 102 ya. Dialah Allah Rob kalian. Dialah Rob kalian. Kepada dialah kamu meminta. Kepada dialah kamu mengharapkan sesuatu. Kepada dialah kamu bernazar. Kepada dialah kamu menyembah. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan selain dia. Khaliqu kulli syai'in, yang menciptakan segala sesuatu. Tidak ada sesuatu apapun, baik yang nampak atau yang tidak nampak, kecuali Allah yang menciptakannya. Kalau Allah yang menciptakannya, kenapa kita harus meminta kepada dia yang diciptakan oleh Allah? Kenapa kita tidak minta langsung kepada yang ciptakan dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Ya? Jadi khaliqu kulli syai'in, menciptakan segala sesuatu. Fa'buduhu, maka hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah. Ini tauhid Bapak Ibu. Ini tauhid. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa harus beribadahnya hanya kepada Allah? Karena tadi dia Rob kalian. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali dia. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Nah, ini alasan. Maka beribadahlah hanya kepada dia. Memintalah hanya kepada dia. Berharaplah hanya kepada dia. Bertawakallah hanya kepada dia. Sembelih sesembelian kalian, hewan-hewan kalian, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada orang bikin rumah, dia potong ayam. Darahnya diambil, dicerak di mana? Tiang rumah. Kalau ditanya, kenapa kita lakukan itu? Dibilang apa? Supaya rumah tak ini dijaga. Sekarang kepada siapa dia macera? Ya kan? Kalau kepada Allah, pasti ada perintahnya dalam Al-Quran atau hadis. Kalau tidak ada, berarti tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dilakukan. Kalau masih dilakukan, berarti dia telah melakukan ibadah. Ibadah, jadi macera itu ibadah. Ibadah kepada selain Allah. Dulu Bapak Ibu ya, orang-orang Quraisy, kalau sudah memotong sesembelihan, maka darahnya itu dioleskan di berhala-berhalanya. Itu orang musyrik dulu. Mudah-mudahan kita tidak contoh ini. Jangan Ki, kita yang sudah manusia di zaman modern, zaman milenium, ya kan? Kita sudah di zaman sekarang ini, maka kita tidak boleh melakukan perkara-perkara yang sudah ditinggalkan, yang dilakukan oleh orang-orang musyrik terdahulu, keyakinan-keyakinan mereka. Jadi mereka oleskan di berhala, harapannya untuk keselamatan, sebagai bentuk penghormatan kepada berhalanya. Ya, jangan dilakukan. Kalau kita mimpi ketemu sama Orang yang kelihatannya soleh, baju putih misalnya, pakai sorban ya, kemudian dia bawa tongkat dan lain sebagainya, ada dalam mimpi kita, lalu dia mengatakan, cucu, kalau kamu selamat, kamu harus potong ayam di tempat ini, tempat itu, jangan diikuti, itu jin. Itu jin. Gak mungkin Allah, gak mungkin Allah memerintahkan kita seperti itu. Ya kan? Itu jin. Supaya kita melakukan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya kan? Jadi Allah sebutkan di sini, khaliqu kulli syai'in fa'budu. Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka kamu harus ibadahnya sama dia saja, sama Allah saja. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan dialah Allah apa mampu mengurus segala sesuatu. Mampu mengurus segala sesuatu. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan satu-satunya yang berhak untuk kita berikan ibadah kepada dia, dan inilah yang kita sebut dengan tauhid. Ya, lawannya tauhid adalah apa? Kesyirikan. Orang yang mentauhidkan Allah berarti tidak mensyirikatkan Allah. Orang yang mensyirikatkan Allah berarti tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi seperti itu. Barakallahu fikum. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimat yang saya hormati, yang saya muliakan. Kemudian para ulama kita membagi tauhid itu berdasarkan apa yang kita sebutkan tadi menjadi tiga ya. Pertama, tauhid rububiyah. Ini yang pertama. Tauhid rububiyah. Artinya kita mengesakan Allah, meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rizki, dan lain sebagainya dari semua perbuatan Allah. Itu namanya tauhid rububiyah. Dan ini gak cukup. Ini tidak apa? Cukup. Orang-orang musyrik dulu ditanya, man khalaqas samawati wal arda, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Fa sayaquluna Allah, maka mereka akan mengatakan Allah. Ya. Orang-orang musyrik dulu kalau ditanya siapa menciptakan langit dan bumi, dia bilang Allah yang ciptakan. Tapi apakah orang musyrik langsung kemudian secara otomatis ketika dia yakini Allah yang menciptakan dia masuk Islam? Enggak. Karena bukan tauhid itu yang didakwahkan oleh Nabi. Nabi mendakwahkan tauhid yang kedua, yang kita kenal dengan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Apa sih maksudnya tauhid uluhiyah? Artinya mereka mengesakan Allah dalam masalah ibadah. Kita beribadahnya hanya sama Allah. Kita berdoanya hanya sama Allah. Doa itu ibadah. Ya kan? Kita takutnya hanya kepada Allah, karena takut juga ibadah. Wala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Hendaklah kalian jangan takut kepada mereka. Hendaklah kamu takut hanya kepada aku, kata Allah, kalau kalian benar-benar orang yang beriman. Jadi kita hanya takut sama Allah. Itu ibadah, takut. Nazar, ya kan? Hanya kepada Allah. Dan lain sebagainya dari amalan-amalan ibadah. Kemudian yang terakhir namanya tauhid al-asma wa sifat. Tauhid dari nama dan sifat Allah. Maksudnya Allah punya nama dan Allah punya sifat yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, dan sifat itu tidak akan mungkin dimiliki oleh makhluknya. Tidak akan mungkin dimiliki oleh makhluknya. Itu namanya tauhid rububiyah. Ya. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, oleh karena itu kesyirikan itu seperti najis atau seperti hadas terhadap wudu yang kita lakukan. Kalau ada orang berwudu kemudian dia berhadas, maka wudunya batal. Wudunya apa? Batal. Ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tentang hal tersebut. Ya. Jadi seorang diperintahkan berwudu ketika dia berhadas. Ketika dia berhadas. Kenapa? Ketika dia berhadas, maka wudunya batal. Sama dengan tauhid. Orang yang beramal amalan ibadah ketika amalan tersebut dicampuri dengan kesyirikan, maka amalannya batal. Amalannya batal. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu wahai Muhammad menduakan Allah, amalan kamu akan dihapuskan semuanya. Batal, hilang semua. Ini bahaya kesyirikan. Ya kan? Menghapuskan seluruh amalan. Menghapuskan seluruh amalan. Iya. Baik. Kemudian apa keutamaan tauhid? Ya. Apa keutamaan tauhid? Pertama, disebutkan di dalam Al-Qur'an pada surah Al-An'am ayat 82, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Jadi tauhid itu bisa memberikan kepada kita keamanan di dunia maupun di akhirat. Orang-orang yang beriman, kata Allah, lalu dia tidak mencampur keimanannya dengan kedoliman. Kedoliman maksudnya di sini adalah kesyirikan. Dia tidak campur keimanannya dengan kesyirikan. Maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Iya. Mereka diberikan keamanan di dunia, dan mereka juga diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga diberikan keamanan oleh Allah pada hari kiamat nanti. Aman dari apa namanya siksaan-siksaan, aman dari api neraka, aman dari kesulitan-kesulitan. Tapi syaratnya dia mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah, dan tidak mencampur keimanannya dengan kesyirikan. Kecil ataupun besar, jangan melakukan kesyirikan. Itu yang pertama keutamanya orang yang bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ubadah Ibnu Shamit radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Siapa yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, satu-satunya yang tidak ada syirikat baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan dia bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya Allah dan rasulnya Allah. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu. Kemudian meyakini bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan rasul Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dan meyakini bahwa Nabi Isa adalah kalimat Allah yang Allah lemparkan kepada Maryam. Maksudnya di situ adalah kalimat kun. Fayakun. Kun, jadilah. Fayakun, maka jadilah Nabi Isa tanpa seorang ayah. Iya kan? Yang dilemparkan kepada Maryam, kun, jadilah. Akhirnya di perutnya Maryam ya, ada janinnya Nabi Isa alaihissalam. Wal jannatu haqqun. Kemudian dia meyakini bahwa surga itu benar. Wan naru haqqun. Dia meyakini neraka itu benar. Ada khalaqullahul jannah ala ma kana minal amal. Maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga sebesar atau seberapapun amalan yang dia miliki. Inilah keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid. Ya, keutamaan tauhid. Jadi tauhid itu memiliki keutamaan-keutamaan yang banyak. Salah satunya yang kita sebutkan ini. Makanya Bapak Ibu, sekali lagi kita coba latihan atau belajar lebih mendalam tentang tauhid. Dan tauhid ini diajarkan Nabi lama sekali di Mekah aja itu. Nanti tahun ke-10 Hijriah baru diwajibkan sholat. Bayangkan, tahun ke-10 Hijriah baru diwajibkan sholat. Terus ngapain Nabi 10 tahun? Apa yang beliau ajarkan? Beliau mengajarkan tauhid selama 10 tahun. Jadi belajar tauhid itu lama. Enggak satu kali, dua kali selesai, enggak. Harus sabar, lama. Karena tauhid ini menjadi inti nanti dari ibadah yang kita lakukan. Ibadah yang di dalamnya tidak ada tauhid enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang di dalamnya tidak ada bentuk menunggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah itu, maka ibadah itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka diantara buah daripada hakikat tauhid adalah at-tawakkul 'alallahi wahdah. Itu yang pertama. Buahnya kalau kita belajar tauhid, kita akan bertawakal hanya kepada Allah. Kita akan tinggalkan keris-keris kita yang kita selama ini jadikan andalan sebagai jimat kita. Kita akan tinggalkan badik-badik kita yang selama ini kita jadikan sebagai andalan untuk menyelamatkan kita. Kita akan tinggalkan ya tulisan-tulisan Arab yang kita jadikan sebagai jimat. Kita akan tinggalkan batu-batu aki atau yang semacamnya yang kita yakini memiliki kekuatan. Kenapa? Karena setelah dia tahu tauhid, dia akan bertawakalnya hanya kepada Allah dan dia yakin yang selain Allah tidak bisa apa-apa. Dia yakin itu. Itu buah dari tauhid. Makanya enggak ada orang mentauhidkan Allah kemudian dia pakai jimat, enggak ada. Ditinggalkan semua. Ustaz, berarti enggak boleh pakai jimat? Iya, kalau kita pakai jimat ada ketergantungan kita ke jimat. Kalau kita sudah bertawakal kepada Allah, itu sudah cukup. Alaisallahu bikafin abda. Bukankah Allah itu mampu mencukupi hambanya? Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka itu sudah cukup. Maka enggak perlu jimat. Kalau sudah tawakal kepada Allah, sudah cukup. Ngapain pakai yang seperti itu? Tawakal aja sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama buahnya. Kemudian yang kedua, tarkus syakaya al-khalqi. Yang kedua, orang yang belajar tauhid tidak akan lagi mengeluh kepada makhluk. Dia mengeluhnya kepada Allah. Dia enggak mengeluh kepada manusia. Dia enggak mengungkapkan curhatnya tentang masalahnya ya kepada orang yang tidak mampu menyelesaikan masalahnya. Dia curhatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Di sepertiga malam terakhir ketika Allah turun ke langit dunia, dia sholat, diangkat tangannya ke atas dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Curhat dia sama Allah Subhanahu wa taala. Dia ungkapkan semua masalahnya agar Allah menyelesaikan dan membantu menyelesaikan masalahnya. Dan itu dianggap sudah cukup sehingga dia enggak perlu lagi untuk mengeluh kepada manusia, kepada makhluk. Dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu buah yang kedua. Jadi buah tauhid ini manis-manis semua ya, enggak ada yang pahit, semuanya manis. Tawakalnya hanya kepada Allah sehingga dia enggak meninggalkan semua. Tawakal, jimat-jimat apa yang dia miliki dia tinggalkan semua. Yang kedua tadi apa? Hah? Dia tidak lagi mengeluh kepada makhluk. Ustaz, berarti enggak boleh ngeluh? Boleh dia ngeluh, tapi ngeluhnya sama Allah. Ya Allah, aku disakiti ya Allah. Ya, tolong saya. Dan seterusnya kan? Seperti itu. Ya Allah, saya lagi bangkrut ini, lagi rugi. Bantu saya untuk bisa bangkit lagi. Ya Allah, saya begini ada masalah. Mengadu, curhat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika manusia tidur, bangun. Berdua sama Allah. Ya kan? Berdua sama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kemudian yang ketiga dari buah daripada orang belajar tauhid adalah ya ar-ridha anillahi taala. Ridha kepada Allah. Apapun yang Allah berikan dia ridha. Dikasih jadi orang senang alhamdulillah. Dikasih jadi orang susah dia bersabar. Dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dia kan ridha sama Allah. Apapun yang Allah berikan ridha. Jangan mengeluh terus. Dikasih ini mengeluh, dikasih lebih lagi mengeluh. Ya kan? Jangan. Kemudian yang keempat adalah tarku laumihim atau laumin nas. Tidak mencela manusia. Karena orang yang bertauhid yakin bahwa segala sesuatu Allah yang kasih, Allah yang memberikan, Allah yang datangkan, sehingga dia tidak mencela manusia. Iya, tidak mencela manusia. Yang kelima, mahabbatullah. Buah daripada tauhid, orang akan semakin cinta kepada Allah. Kok bisa Ustaz orang semakin cinta sama Allah? Karena dia yakin semuanya Allah yang kasih. Manusia enggak bisa apa-apa. Itu. Semakin cinta sama Allah karena oh, dari Allah semua ini. Makanya dia harus cinta sama Allah. Oh, Allah sayang sama saya. Saya lakukan maksiat, Allah masih kasih saya. Saya kadang sholat terlambat, tapi Allah masih memberi saya rezeki, masih memberi saya kesehatan. Mata saya masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, lisan masih bisa berucap. Allah betul-betul maha pengasih, maha penyayang. Akhirnya muncul rasa cinta kepada Allah. Ketika dia makan sesuatu, dia yakini makanan ini datangnya dari Allah. Karena manusia gak bisa memberi apa-apa. Ada orang mengantarkan makanan ke dalam, ke rumahnya. Mengetok pintu, membawa makanan. Orang yang bawa, tapi dia yakin Allah yang tunjukkan orang itu sehingga datang ke tempat saya. Jadi dia bersyukurnya kepada Allah. Namun dia tetap berterima kasih kepada orang yang antar tadi. Jangan gak terima kasih, maaf ya. Saya gak bisa terima kasih sama kamu karena ini dari Allah. Gak gitu, kita tetap ucapkan terima kasih. La yashkurillah ma la yashkurinnas. Kata Nabi, tidak dianggap orang bersyukur kepada Allah kalau dia enggak terima kasih sama orang. Tetap terima kasih sama orang. Tapi ingat, orang itu yang gerakkan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semakin cinta sama Allah. Allah itu baik sekali. Allah itu sayang sekali. Ya, Masya Allah ya. Kalau kita lihat-lihat ya, kalau kita hitung-hitung satu hari dosa kita itu berapa, itu sudah banyak sekali tuh. Dosa kesalahan kita, dosa telinga kita, dosa mata kita, dosa lisan kita, dosa hidung kita. Oh banyak sekali. Dosa tangan, dosa kaki. Gak bisa dihitung. Tapi aneh. Allah masih berikan kepada kita kehidupan. Allah masih tenangkan kita. Kalau kita lihat Makassar secara umum ini, Makassar secara umum. Apakah semua orang Makassar yang ada di sini, di Makassar itu berbuat baik semua? Kan enggak. Maksiat ada di mana-mana. Iya kan? Di kantor ada maksiat, di rumah ada maksiat, di jalan-jalan ada maksiat, di mal-mal ada maksiat, di mana-mana maksiat. Tapi Masya Allah, air di Pantai Losari masih tenang-tenang, gak meluap. Coba kalau dia ngamuk. Ya, ini menunjukkan bahwa Allah sayang sama kita, karena kita yakin tadi bahwa semua itu yang bisa lakukan, yang bisa mencelakakan kita, yang bisa menyelamatkan kita cuma Allah. Dan ternyata kita selamat. Berarti keselamatan itu datang dari Allah. Sehingga muncul apa? Mahabbatullah. Cinta kepada Allah. Itu tauhid. Yang keberapa lagi nih? Yang keenam ya. At-taslimu li hukmihi. Dengan tauhid kita akan pasrah dengan hukumnya Allah. Allah itu baik. Allah sudah kasih kita semuanya. Masa sih tidak mau taat sama Allah? Sehingga ketika ada hukum Allah dalam Al-Quran, kita ikuti. Para wanita disuruh pakai jilbab, dia pakai jilbab. Karena Allah perintahkan. Ya ayyuhan nabi, kulli azwajika, wabanatika, wanisa'il mu'minin, yudnina alaihinna min jalabibihin. Wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, putri-putrimu, kepada wanita-wanita yang mukminah, wanita-wanita beriman, agar mereka menutupkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Dzalika adna, yang demikian itu lebih dekat ayyurafna, agar mereka mudah dikenal. Agar mereka mudah dikenal dan tidak diganggu. Ini. Oh, ini perintah Allah ya. Iya, perintah Allah, udah dia taat. Kenapa dia taat? Dia tahu tauhid. Dia paham tauhid. Ketika ada perintah Allah dia harus taat gitu. Dia paham itu. Semua yang dia dapatkan dari Allah gitu. Dia paham itu. Akhirnya ketika ada hukum dari Allah, dia taslim, pasrah. Tahu taslim? Taslim itu gini, pasrah dengan sebenar-benarnya pasrah kayak orang mati itu ya. Orang mati dikasih mandi, itu pasrah dia. Enggak ada orang mati dikasih mandi air dingin dia kemudian request, "Eh, saya minta air hangat," gitu. Enggak ada. Orang mati dikasih mandi air apapun dia ikut gitu. Itu pasrah namanya. Dibolak-balik, di apapun namanya orang meninggal, orang sudah mati, dia akan pasrah. Itu namanya pasrah. Enggak banyak protes. Ya kan? Enggak ada kan orang mati request, saya request ya, nanti kerendanya pakai yang warna hijau ya gitu. Enggak ada kan? Pokoknya kerenda apapun sudah ikut dia. Saya request nanti kafannya dibelinya di pasar sentral ya gitu. Enggak ada. Dimanapun kain kafan itu dibelikan, dia akan pasrah. Itu namanya pasrah. Nah, kita kepada hukum Allah pasrah. Enggak banyak protes. Sami'na wa ata'na. Saya dengar ya Allah, kami dengar ya Allah dan kami taat. Nah, itu. Itu karena tauhid. Kalau orang enggak belajar tauhid, wah enggak bisa. Makanya kita lihat inilah rahasia kenapa Nabi mendakwahkan tauhid di Mekah 12 tahun lamanya sebelum diperintahkan untuk sholat. 10 tahun bahkan ya, sholat itu tahun ke-10. Sebelum diperintahkan berpuasa, sebelum diperintahkan zakat, Nabi kuatkan dulu tauhidnya selama 10 tahun atau 12 tahun. Kenapa? Ini rahasianya. Ini rahasianya nih. Dengan orang paham tauhid, tahu bahayanya kesyirikan, dia akan melakukan perkara yang 6 tadi ini. Masalah ada 8 ya. Yang ke-7 sekarang, husnu ibadatihi. Orang akan memperbaiki ibadahnya kepada Allah. Orang kalau paham tauhid akan memperbaiki ibadahnya. Makanya sahabat itu luar biasa ibadahnya mereka. Luar biasa ibadahnya mereka. Enggak bisa kita bayangkan luar biasanya ibadahnya mereka para sahabat. Iya kan? Dan yang terakhir adalah luzumu taatihi. Selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada, kapanpun dia selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala. Inilah 8 dari samaratu haqiqatut tauhid. Buah orang memahami hakikat tauhid. Tapi Bapak Ibu perlu proses, perlu waktu. Ya, perlu waktu untuk semua itu. Semoga dengan waktu yang berjalan ke depan kita akan semakin rindu untuk bisa memahami tauhid dengan benar. Kita akan mulai paham bahwa sebagian dari amalan-amalan yang kita lakukan di dalamnya ada kesyirikan, sehingga kita harus tinggalkan. Ya, hati-hati. Kesyirikan sangat membahayakan kita. Maka waspadalah, kata Bang Nabi ya. Kita waspada dari kesyirikan. Ya kan? Kita waspada dari kesyirikan. Dan waspada dari orang-orang yang melakukan kesyirikan yang bisa mempengaruhi kita. Kenapa? Karena amalan kita akan dihapus ketika kita melakukan kesyirikan. Waliyadu billah. Taib, kita sambung dengan tanya jawab insyaallah. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis, dicatat ya. Kemudian kita akan jawab semampunya dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari kesyirikan dan menjadikan kita cinta dengan tauhid, menunggalkan Allah, mengesakan Allah dalam perkara-perkara yang menjadi pengkhususan untuk Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.